Nasihat bagi anak yang telah balig, namun masih sering meninggalkan salat berjamaah di masjid. Kalau itu lelaki, tentunya haram dan dosa baginya salat berjamaah bagi lelaki. Bukanlah balig wajib di masjid. Bersama muslim bahkan kewajibannya tidak gugur saat perang sekalipun, hanya dengan cara yang berbeda pelaksanaannya, tapi tetap Allah perintahkan berjamaah. Warka'u ma'rafi'i, kukuklah bersama mereka yang kukuk berjamaah. Dan Rasul berniat membakar rumah yang meninggalkan salat jamaah di masjid. Nasihati walinya pun orang tuanya diingatkan untuk mengajak dan mengingatkan anaknya pentingnya sholat berjamaah di masjid.